dan pandan, adik bertambah yo kami duo. Tak gerai rambut nana panjang, hati denai nanti keduanya. Tak gayu pinggangan nan lama, adik berjalan lama hingga mulai. Banyak nan mudo nan maaga, di situ denai bertambah santai. Kami handa melawan, tolonglah tolong patenggangkan. Oi mama tolong tenggangkan, pada soko kawin sapa sukuan. Bukannya kami handa melawan, tolonglah tolong inok manuangkan. Dia bertambah yo kami juo, tak gerai rambut nana panjang, hati denai nanti keduanya. Tak gayu pinggangan nan lama, adik berjalan lama hingga mulai. Banyak nan mudo nan maaga, di situ denai bertambah santai. Kami handa melawan, tolonglah tolong patenggangkan. Oh mama tolong tenggangkan, pada soko kawin sapa sukuan. Bukannya kami handa